Sekarang buka timah ya. Kitab ini kini kitab Hayatu Sohaba. Hayatu Sohaba ini kitab tiga jilid. Jilid pertama tentang Aqwalu Rasulillah ya. Tentang mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Terus jilid kedua tentang sejarah sahabat. Terus jilid ketiga ini singgulah wajah ini. Ini jilid ketiga tentang Mawa'idu Rasulillah. Mawa'idu ashabihi. Mawa'id ini jama'i lafad mawa'idu. Terus niku masalah-masalah. Sekolah milih niki karena waktu ini milih sing Sayyidina Umar kalian Ali. Jadi ini cuplian-cuplian tentang nasihat-nasihat sing didawakan dening Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Terus kitab niki muktamad. Artinya muktamad niku dulu ketika Sayyid Muhammad baca kitab ini. Guru-guru kula nggih maca kitab niki, terus pas kula teng Mekah Said Ahmad nggih ngaji kitab niki, jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan niki napa kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar indah ahli sunnah. Kula waca ngene, Bismillahirrahmanirrahim wa akhrajal khatib niki. Mun 62 wa akhrajal khatib wa Ibnu Atsakir wa Ibnu Nasir an Sa'id bin Musayyab qala wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas sama niyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar, untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa, manusa sapa wae, sama niyata asyrata ing 18 apane kalimatan, kalimat 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iki dadi ana hikmah kulluha kabehane sama niyata asyrata. Qala dawu sapa Umar ma'akob taman asobuha fika bimisli antuti abuha fika ma'akob taura iso ngekei sangsi siro man ing wong aswa kang maksiati sopaman abuha ing abuha fika ing dalam siro bimisli antuti ah kelawan sepadani entono ati siro abuha ing abuha fi ing dalam akhika wadok lan ngeletakno siro amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling api e akhika hatta ya di akasi ko teko ka ing sira minggu sangi akhika apa ma perkara yakli buka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira wala tagunan nalan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat kharajat kang mentu apa kalimat min muslimin sangke wong Islam aja kok sangka syarat ning elek wa anta halite sira iku tajidu metu sira laha maring kalimat fil khairi ing dalam keapian kowe metuki mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih nggon orientasi utawa nggon napa nggih nggon pemaknaan cara angel manungsa iki kuwi maknane nggon tanggungan maksudnya nggon pemaknaan wa man disapane wong arodo iku mintokno sapa man mintokno maknane napa nggih napa berpotensi lho napa nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga fala ya lumana mongko aja nyangka temen sira man ing wong ada kang ngelek iso peman bihi kelawan ikilaman arodo nafsu adzona ing pun kula maknani sitok-sitok. Sing niki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus 3 niki. Sinau saking 3 kula tumbas pas teng Mekah. Terus kula teng Mekah niku April, nah sakniki April, Mei, Juli, Juli, Agustus, September. Kula pas sinau kula pas jus 3. Intinya ngene iki, Sayyidina Umar itu seorang khalifah. Ini perlu dicatat ya, seorang napa? Khalifah. Tahu preman yo tahu, terus jadi pendere Nabi yo tahu, kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau tidak hubungan legal formal kan orang nakal dinasehati. Tapi kalau hubungan legal formal kan orang nakal harus diberi apa? Sanksi. Niku mawon si Dina Umar dawuh ngeten ya. Wadok amro akhi ka ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tagunanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam, jangan kira kamu itu buruk selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi. Gimana ini secara apa? Positif. Niki kula tak crito sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai kuwi ada orang santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid. Santri ku nak seneng cah wedok anake wong larat. Jarene Gus kula nabi rapi mbek anake wong larat. Wong tua kula ora setuju mergo entuk anake wong larat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sak age cah wedok niku mergo larat. Sak age ora apik. Iki contoh. Di satu sisi saat ini cawe dok perawan melarat ini ibadah, saat ini melarat ini ibadah. Tapi kena dilakoni tentang wong tua, tentang wong tua itu dosa. Biasa belum kena. Kue kumuli saat ini kue sepihak. Ya pancin saat ini wong wajib, tapi aja beca ikut tok. Kue ada orang bisa melarat, itu saat ini wong tua. Mereka wong tua masih kesel ngerumat kue, benti tok wong suga. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, sakil lah iku ya sepihak. Sakil subjektif. Kira bidha marat kan megalatam sakil ta iku. Tapi kira sakil wong tuwa. Mergo kira entuk kira wong tuwa ora pensiun-pensiun, paham nggih? Mulane padha. Saiki misalnya ana santri seneng cah sugih kuwi ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa ben nang pensiun. Mergo numpang mah. Lha boten iki critaku. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Jadi nek ana santri seneng wong sugih, anggap bae pemensiokno wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah nek saiki santri seneng camarat, anggap bae dhe nurani sakake wong larat. Jadi bener ter. Bener. Paham ge? Nek ana kiai tertutup atau metu kamar, anggap bae dari maksiat. Nek sing ketemu anggere wong, anggap bae perluasan dakwah bar to. Wis urip ngoten apa? Paham ge? Lha kok iki crito iki sing tidak umar. Wadok amro asika ala ahsani. Posisikan dia di posisi terbaik. Kemana cara bahasa gampangnya itu senudoni ter. Cara romanto dari agama nak suka itu syukur tak lara tetap. Ya, aku elmu kepet salami yo. Yo paham tu dia. Asyik nak. Jadi tu kali elmu lagi bodoh. Nak santri didik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaat itu sembrambe. Kau penat terus. Tidak dari kelas akan dari apa? Sembrambe orang tahu keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini gua nabi nanti dawuh yang populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khair. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobatu na'ma syakara fakana khairan. Wa in asobatu darra sabara fakana khairan. Lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud bis syubuhat. Fa innal imam la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uqubah. Salah ketemu ruhin sampai cawe itu orang makrum. Mungkin nyongkoku dekne gak wau terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono kisape. Paham ya husnudzon keliru ora ono. Tapi nak husnudzon keliru wah rugen selingkuh lu bahaya. Paham ya? Husnudzon iku keliru iku ora ono sisa. Sisa. Tapi nak husnudzon keliru ono sisa. Iku jenenge fa innal imam la ayyukhti afil afwi khairan mi ayyukhti afil buku. Misalnya ono bocah mlete bengak-bengok. Kowe husnudzon menawa iku saking syukur over. Syukur tapi nopo? Over. Ajune buka-buka sarap. Aku luwe apik. Timbang kowe darani jaiku stres malah duut. Dulu patah kasus-kasus zaman masalah ini. Lah saniki niku wong niku penyakit itu. Lha kula ngajine tak niati itu kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula wingi ketemu beberapa tokoh teng Rembang karena wayahe pilkada Rembang ini wayahe pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang uang lu beksu itu, kiai sing lunak-lunak yang ngomong dari kira pengalaman orang-orang juga sing keluyuran dari kira mafia, aku tahu bener itu setan, uang sing ngomong lu apa? Setan jadi lunak-lunak Pak Mustafa, misalnya fatwa, kiai kira pengalaman, orang juga dan kok sing kita itu, kok itu, ah mafia orang tahu bener, akhirnya orang apa? Bener, itu setan, sing ngomong lu apa? Setan. Boleh umum men dikhusus tu ni. Saya guna tak guna agak pusuk. Cerita itu agak meluang apa meluaskan cakrawala apa. Soal hakik kau si orang yang tadi kau naik siapa? Nama dia tenar di karwat. Lupa sedikit kita. Kulo ni ingin ketemu beberapa kiai termasuk kiai kiai langit orang-orang sing khusuk sing soleh. Ia kada santri kata. Tenggen kulo nunani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin godo ulama kon selingkuh terlalu jorok kon selingkuh terlalu napa jorok tapi ulama digoda tahasud tahasud itu dimulai dari suudzon dari dimulai napa suudzon saya iki sampean pikir niki kula nyontokno sing kasus nyata saja dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa kalau dalam kepentingan aljar kuat takdir ketika kiai dengan cakrawala luas tentu punya wacana dakwah yang luas termasuk punya sekolahan yang luas nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek iki sing khusuk akibate musolane yo miring, nggon budune ku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasine ngentongi dhewe ngimami. Sing sitok pengaruhe gedhe tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak, kowe sungdon kan enggak ada yang bener. Yang gede buat ke mafia, yang cilik buat ke prapengah lalu ke dewe terposisi mending paham ya? Ke dewe posisi kan komentator padahal omongan kamu diterima sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu yang ekstremis dari Raroh Bil Hikmah enggak yang Bil Hikmah dari Cemen, Rapemberah pemberan kapan masalah umat selesai kalau dasarnya apa suhut? Karena dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kula aturaken. Mergo niki mun dadi fitnah. Nggih, niki mun dadi napa? Fitnah. Kula nu anggere esuk nggih sinau dalu nggih sinau. Mengke anggere jam 09.30 itu mesti kula teng pasar. Mengke badhe niku jam 08.00 mulang teng sana. Ngomong nggih kan. Lha iya lek kok Gusti dengan maksudte ku piye? Maksudte piye? Kang ning pasar kok wong awam. Nek mulane sareng kok masa tenan cangkemmu. Ora ora nak omongan kan sengake cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning cara. Atas nama awamku ya delok anak-anak ning pasar terus klirune opo. Berarti jinan kok kadang saya enek dhewe pisan. Arep aku lan pengen go fur di bank. Kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Anak aku ora pangeran go fur gampang kan. Nanti sampeyan ben mbun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepuntun itu orang rata sepuluh, nanti kayak utak kembur latih bro, atim toto. Itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanopo Allah ahsan. Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tak hasud, lah tak hasad dua, lah tak bawa dua. Jangan saling hasud, itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kulo nu istikharah bolak-balik, Gusti kulo nu sa. Saya ini khusuk mungkin dari perempuan. Nampak dikumpul ke umum tiang. Cara umum tiang Jawa ini misalkan kados dulu. Keluarga guru ya kados dulu. Kalau ketemu putri ini guru kula ya kayak dulu. Ya jagungan biasa. Ketemu misalkan ya jagungan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh. Karena kategori ajnabi. Ajnabi ya. Iya tadi. Kategori apa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabi ya. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Bagaimana jelas berapa, malah mesti apa? Haram. Tak alamat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cah wedok iku cah nakal. Nak takok yo ramah, nak ndekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong saleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuh nyakal ngendikan an-nisa an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok wong wedok. Maksude kon ngeduwe apa kon ngancani apa kon menes yo ora jelas wong ngendikan an-nisa an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nah ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai kiroati, diwarai ikra. Tak dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono kita ape kena apa ora mbok rabi misale mengko. Mboten wani Gusti kula katut nakal ulama sik kalah katut misale gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyukmu fisalasa fidari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan itu ada jabatan, jadi padha karo rogo warsito, harta tahta apa wanita. Kowe parek jabatan, parek syubhat. Asoko jabatan kowe ra iso nentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang nak narko, tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro syarif? Iku mesti barokah politisi sing ngicek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang apa pornografi. Mestine wong katok ancekak ya bebas dihanan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, sehingga pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Ini gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak itu gak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi raya laba atau margin laba. Dan mau merana politisi, orang ngarana anggaran ke masjid ke podok. Orang ngasih lo duit, ngetek lo duit. Aduh, gak pasar, tak minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nanti ketika ada Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor dua perempuan. Perempuan yang ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan. Kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongan kiai Gusme mulai lonte didakwahi mulai orang bener ya napa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusme? Faham? Soal kita gak wajib anut gak wajib kulullah sebenarnya ini buatan wajib tapi memang masalah ini masalah sensitif mbok paregi kowe rawan selingkuh mbok doi rawan tindak gak wajib jadi masalah harta tahta wanita itu tetap mbok doi rawan tindak wajib mbok paregi rawan jah kowe sebenarnya jadi kaya gede loh kok terus ada rondo-rondo sering soan konsultasi yang pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nak sip, kalau saya ini nangkah mbak, malin apa buatan mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin Rian. Mungkin Rian di istikara, patutnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira kira rasa di dedikai gede, rapati kira. Lalu Nabi Dawud nyakang, an-nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, ad-daulah, ar-riyasa. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwahi perempuan, nggih kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah nak gelem kumpul. Piye kowe iso ngubah lonten nak kowe dhewe ora tau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Pi kok akrabe bapak kula dadi kula rahmat. Piye nak putrane iki Hamid Pasuruan gak ada Gus Nasih, nak iki jam iki gak ada nopo Gus. Gus. Kula nu wak keluarga lha dadi ngerti. Memang itu masalah yang gak pernah selesai. Kemungkaran iki lho. Zaman Kalijogo gak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadatane tekaten. Darani kalimat syahadat, kalimat sodat. Kalimat apa? Sodat. Sampai secara bahasa saja diubah. Sunan Giri protes. Mergo dene wong fekih, Sunan Derajat apa protes. Sampai pas gawe wayang tengkul si protes. Iku manso waro sorotan pokoke uziba, pokoke gawe gambar mesti disek. Kanto Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nak wayang tengkul ku haram. Paham ya? Nak orang nganggo wayang ora ana media dak. Baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukiran timbul niku pas gulune diketok. Mergo nak ketokan gulu jare gak urip. Padahal darah kembang gepeng kok wis ora urip. Rau tak bawa kentok, bagai pengkok itu gak? Lepas ini gue cerita, betapa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini, gimana sama gue jeling gue lali, gue lo nanti cerita. Aku Yazid al-Gustomi, saking pede ini pengiran, nanti tanggelet Gusti. Lo nak ning swarga kancane sinten. Jadi orang kok takam bu swarga tau orang. Gue nak ning swarga kancane. Bodoh ni, WD saklat dek ni, foto mana rapan tu sama kancane. Mereka suarga ni VIP. Dari rutin barang kak suarga kelas teras. Bukan dapur. Mulai suarga mau lewat tagor. Mau lewat jalur apa? Sabar jihad rasa tahu. Infak rasa tahu. Mau lewat tagor. Sabar di terbir kono kok betah kono. Mari suarga. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe wis ben nang swarga kancane si A. Soale kancane Karmen wis kok jeneng jiwa. Bareng dipuarani teng desa niku jupule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kan. Wah ngipiku salah. Pas balik kan dicelok mbek kiai sing kumpul nang kan. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ing swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Are cocokan. Aku iso lah kalau anem kok ngono. Tiang sing minum minum niku, nggih sing minum-minum niku. Kulo boten derek minum, kulo nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar mawon. Tapi niku kulo dawai, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Tapi sing separo tugas jenengan. Kiai formal kon nang bantu preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras ya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat to diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo wae waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Di dulu aku tobat kabeh. Jadi satu-satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat kiri, ono kali Joko. Era sekarang, ono model kados Kiai Maimun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tasbakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Bukan sering kalian ke roh Gusmi, cocokan keris bapak, wadul-wadul bapak, rasa neng keris lah. Gusmi ya bakat nopo. Rien jamaah mantap. Ini Rien namanya pertama ganti kok. Jamiah anti koler ni kurian nama sangi bapak. Kalau menangi gerutu gitu beri. Faham? Mana kalau bagi sari atlan yo mari si sari tu keurangan mana? Jadi ni kata ni orang jelas. Faham? Jadi ni orang jelas. Artinya yang banyak saya ni bodoh nak guna ni. Di kulon wabe orang kamu supaya hormat, wabe orang orang jelas ke rumah tu hormat. Jadi ni. Tapi ni kita risau. Wadok amro aki ka ala ah. Posisikan temanmu posisi terbaik. Ngomongin kok rapi ubiya, zaman saya tak beda iman. Contoh paling gampang, wong kuliah di Amerika, di Australia, cara lahir elek, mesti sekuler, mesti wong pacar. Tapi buat tak kok no piwa, ya ono Islam nih kok no gawane sama mahasiswa sing kuliah sing pacar. Orang ono sejarah santri no bantu wong Kristen, tidak ada kuliah, gak ada Kristen kok di Islam no pirang, pirang. Pangeran bawa arah lagi. Ini aku pengirahan rakenek jiwa. Dia nyai puluhan tahun itu mesti di prestasi ngislam na wong. Sebucah gedaan malah di prestasi. Ngislam na wong. Wah, pengirahan gue warai. Paham ya? Nah, aku tak koi lah, aku kumih pacaran sih. Gue sekarang. Lah tapi nyatane kok mari itu hidayah, lah hidayah te pangeran, haram ke hidayah itu nang pangeran kan padha wae. Paham ta? Kuwi pacaran dia haram, tapi dia Islam nawong ya ape. Pacaran nek haram yo gak masalah, kok haram campur ngeke hidayah nang cara pangeran mboten apa? Mboten masalah. Yo contoh gampang kalau bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya palu mah. Ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau merana wong ning dalan susah lho kecelakaan. Nggih boten. Pangeran kok warai, paham. Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kang ilang bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ada emergensi, cepat deh, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ada polisi, orang-orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ada hikmahnya yang nganggur di jalan-jalan. Mereka adalah yang cepat tanggap, ada kecelakaan. Karena pengiran dikandani, kayak roh aku. Kandang di malaikat, ini alamu malah, salah, kayak roh aku. Aku pengiran, bukan? Bukan. Ku contoh-contoh, betapa kita mau tinggal bersaksi. Udah mau nyeksa ini dong, nah, pengiran ku, so, pengiran ku Rahman. Pengiran ku pun ngotong mau, rasa kacian tingkah. Rasa monis sana sini, tak apa, zina ku haram. Lah nah hukumnya wong zina, kok mesti sulhat, gimana mesti, kadang roh mati diparingi itu. Hukumnya kafir, ya haram, maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir, kok gedingnya rakan, nak isawain kok berakibat khusnul. Kaya apa gedingnya Nabi ini wahsi. Wes kafir mateni wong paling disenengi, rupanya mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi no, kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso bro. Faham iki disebut laisa laka minal amri napa? Sa'un aw yatufa alaihim ayu azibahum fa innahum. Ku pangeran kabeh. Paham ya, mulanya saat ini mulai latihan ya, mulai sungai sini latihan khusnudon, latihan apa? Khusnudon itu butuh latihan ya, cara rati dengki, oh khusnudon itu butuh apa? Yang barang apa kok butuh latihan? Nah elek pinter dewe, utek nek saya elek, lo tidak apa kok butuh apa? Utek nek saya elek tidak apa? Latihan, saya elek rasa kelasnya, bener ya kan? Utek kok nek saya elek? Nah, kurang lah kiai, pelajar. Gua tidak ditanggung, gua tidak. Ya, kiai-kiai cilik sing drengki, gua tidak. Wah, kiai nyebut jeneng, lagi. Saya kiai-kiai gede, saya dinut. Gak kena dinut. Kiai-kiai gede, pancane pejabat, terus duit. Tak. Masa kiai gede, harus diridani pangeran. Siap gua kaya, nak kiai cilik, ramah mesti ya. Bodoh lah ya. Kiai cilik, kiai gede, harus diridani pangeran. Kiai cilik, apa? Ramah mesti. Tapi kan kiki gede parak subat, ya kiki gede parak subat, kiki parak drengki ya, menin berdoa ya. Subat ya marin rokok, drengki ya marin apa? Rokok. Siap gue. Nah cerdinan seperti itu, aku orang malah ditunya, karena si ditunya. Aku tak pola buku. Cara aku orang duit coro. Aku wong sufi, jadi roh dunya karena si duit tuh. Si ditunya pengeran. Tak aku ngaji Quran, ya Pak Luma, biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa jawab kapok lah ini ngasih Quran ini kitab Quran sebelumnya ya fa'alumah ya saya wayah kumah yurid paham ya Allah ya fa'alumah ya saya ya fa'alumah koni sopa Allah maing apa ya saya yang dikersana sopa Allah itu secara pengeran kok saya naik dia ya mudah saya naik yang dua sih rasa naik yang dua sih diatur diintervensi ngangkat menteri oleh diintervensi pengeran jadi diintervensi. Enak dungo bengok-bengok kanji Nabi Rasen jadi kanji Nabi pengeran di bawah demo jadi dungo masal di bawah apa? Pengeran dan dungo ralai pengeran di bawah apa? Orang apa-apa wadik lo terus wadok ini kita nari nasihat wadok amro akhika ala ahsani hatta yati agamin rumah ya dibuka. Waman arodo nafsu li tuham falaya lumana mana sabar. Waman kata masirohu kanat al khiyarah yadi. Wa alaika bi ikhwani sidki. Wa alaika lan netepono sirah bi ikhwani sidki. Kelawan konco-konco sing bener. Tak ismong kawrib sirah fi aknafihim. Yang dalam panduan-panduan ikhwana sidki. Fa innahum zinatun firroho wa udhatin fitbala. Wa alaika bisidqi wa in qatalakan. Ini mulai ekstrim ini. Nasihat Siti Nomba. Wa alaika bisidqi wa in qatalakan. Wa alaika lam natapona siro bisidqi klan kejujuran. Wa in qatalakan. Senang contoh iso mati yang buku kejujuran kak ing siro. Wa la ta'arrot. Lan ojo nyinggung-nyinggung siro atau marek-marek siro. Sangka kata-kata ta'arrot. Kedus tata najali ini. Ta'i di bang setunggal. Sima yang dalam perkara layak ni kang ora penting apa mbak. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syuhlan amma lam yakun. Wala tas'alan aja takok sira utawa aja masalahno sira amma sanging apa lam yakun kang urung terjadi apa mak. Mergo fa inna fi ma kana mongko sakteme iku ing dalam barang sing wis terjadi syuhlan iku wis ana kesibukan. Amma sanging apa lam yakun kang ora ana apa mak. Meniki ben keduman kabeh sing pindah ning sisi nali sing pindah sing nampak. Bun berjalan menggerak cukup berjalan. Gelar dong ya. Semula wa akrojal bhaqi. Wa akrojal bhaqi an alim nabi taulib nih. Sing bun kembali. Wa akrojal bhaqi an alim nabi taulib rodiwa adu kola. Jawa sopo Ali bin Abi Thalib. Zaman dereng jadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati be Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqo bi sahibaika fa akhir al amal. In sarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqo yen ton nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa nggih nyusuli sira bi sahibaika. He Umar, nak kowe kepengin derajatem koyok kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi Mbak Abu Bakar, nggih. Maksude sahibaika sinten Kanjeng Nabi wis sinten? Abu Bakar. Fa aksir mongko nyendhako sira al amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen aja akeh, aja kakean tingkah. Wa kul lan mangano sira diunas sabu, aja sampe warak. Wa aksir lan nyendhakno sira al izar ing sarung. Iku jamaah tablik koyo PKS. Singkrang. Iki dalile jamaah napa? Wafal. Sinkronisasi. Warfa warkok niki. Iki sing ditiru wong suci-suci. Lha ngono kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nek klambenan wis setengah suwek, setengah rusak. Wah, iki sing angka-angka iki setengah koli. Warkok al kok coba ape-ape kan nyuwek ben ora kedu gedenya. Sandal ora oleh anyar wasif lan jaya sira anak lagi sandal. Dadi klambine suwek, sandale suwek, macem. Warkok alqamis wasif an iki lagi talhak iki mah kowe lagi iso duwe posisi utawa di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wes gak ngarah kok lakoni. Iki nasihat e Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kada fitanti. Wa akhraja kun am fil khilya an alin radhiyallahu qala. Iki cek nasihat e Sayyidina Umar. Laisal khairu ayak sura maluka wa waladuka walakinil khairu ayak sura ilmuka. Laisa orang apa al khairu kaabian gua ayak sura ento ake apa malu ka dunya sira wala dukalan ana sira walakin al khairu tapi nete kaabian gua ayak sura ento ake apa ilmu ka apa ilmu sira wa yumalan gede apa ilmu ka apa nyepuro sira dan iki sing gede kula terangno sing niki masalah jahit sandal jahit apa nek kuat dilakoni ora ya wis wis sing warga melarat merasa diketono wis ketok. Maksudnya nak jadi khalifah ben gak sombong klambine suwe lan aku ora usah suwe wis ketok melarat melarat dadi ora usah suwe ben wis ketok melarat paham yo wis ketok wis ketok sing penting niki wa antu bahiyan nas bi ibadati rabbi wa antu bahiya lan yen to bangga sira to bagani sira anasa ing manusa bi ibadati rabbi kelawan unsur ibadah ning pangeran sira niki lakoni tenan kene sampean kepengin selamat niki lakoni tenan mubah bil ibadah ini saat ini pun tak. Wau kulon rangno boleh dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudon. Mergo dia penyakit nopo suud. Nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur hilang kebanggaan terhadap nopo ibadah. Lah wong kiai bedino iso asik maca tasbih maca tahmid. Lho kenal SPV kok bangga. Kenal bupati nopo? Bangga. Mukruli tamu nek mergo kenal bupati buber buber. Santri ini ya podo di ini bangga bagi ya ini mergo disewani bupati gubernur. harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan. Kebanggaan tidak sombong, bahasa Arabnya nama mubah. Mubah. Ini kehilangan, kita ini kehilangan. Lho kalau mulangnya itu ini bangga. Kalau kelar sholat subuh bangga. Kalau senang diri Quran bangga. Kalau ini buatan kerana dengki. Umpama suatu saat kalau ditebir kenal presiden, ini buatan ngarah. Bangga kula tambah, kaya bangga kula kenal santri. Nah sampean ngomong, oh, itu kan utopis. Tidak bisa, orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa, nah orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis mana. Misalnya ngeten, tauhid itu dilatih dengan ilmu. Misalnya, kula, sak kula, misalnya, sing kula ngalami, sak kula. Kula ini nanti di kakak waktu bupati, kula setiap saat bisa kenal bupati. Tapi kan bisa dihitung, misalnya, Gus tidak iso tenan, Gus wong ora bangga kenal bupati. Lah nek ora iso, justru bangga aku sing ora iso ngene tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso napas be apa? Be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata, kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SPJ, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku bisa bangga beli ada yang per detik otakku yang ngono. Parah sama. Wah, yang ngono, ya iya lah. Ya iya, ya gue latihan ngono, kemana tako. Gue yang dilatih ulama, kemana tako. Lu tekem. Paham? Uang-uang harus kena hijab kabeh. Sampai janggal uang kenal presiden rabaga kelam diri ini harus kena hijab, kalau tidak kena hijab itu biasa ya nanti, tapi biasa nanti keliru, dengki jenenge. Paham ya, nanti keliru, jenis apa? Dengki kenal wadun bangga, kenal menteri rabaga, dengki jenenge, apa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali sekarang juga saya tak butuh ada bumi tempat saya berpijak saya butuh oksigen tempat apa? Sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak yang nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga piye? Mulane Quran iku nglatih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khoron fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat dat sing maringi rezeki kuwe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong kok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten misale kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah utawa menteri kesejahteraan rakyat. Misale aku saiki ditegir kenal sakrat setahun. Umurku saiki ku misale 40 tahun. Aku ya tau marung mbek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal saiku ya wis mangan ya wis ten. Malah aku bodoh to nak dadekno dekne penting. Dia tuh ndak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting bintu-bintune wong barang sak jam anyar gak kepenting alano sing 40. Tah, iku aku diutek ta diutek. Mulane dari si finali kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Wong-wong sing iman tem ya alamuna anna amrona biadillah. Yap aluma biasa. Wa anna umurona biadillah. Kul man biadi malakutu kulli. Iku ya alamun. Waladina layak lamun. Layak lamun ya iku mau kenal menteri baga, kenal bupati. Iku layak lamun. Iku. Paham ya? Lu gedeng tak boleh. Orang boleh baga. Engkau ngomong kita gedeng. Gedeng gelap duit. Malah layak lamun. Boten selama ini kulon dianggap kaya utopis. Apa mungkin ke suang rabaga kenal menteri kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Kulon sering, kulon boten sama kulon sering ditam. Kulon utusan ibu bupati nanti nabang paling tak hati ngadepinnya. Segala tak arani gedeng pejabat diura dek ini sering dungan pejabat tapi tak arani seneng ya abis diundang rata rata. Lo abis diundang. Bukus sekali-kali rawuh ke setengah acara kabupaten. Cara no, acara ini bergosok seneng kiai, kiai gede nih rebang wes. Aku neng gono tambal sulam, paling rapati orang gunanya. Lah anak rata kok, ya mulang kiai ya, mulang. Kalau sini lah, gue gua kutuk, terongga man, gue uang anggur dah. Mesti gali buata dan gitu anak malah ber. Tiba tiba apa? Orang tuh harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bin? Bil ilmi carane ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiro samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu kaya kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal, saya butuh jeneng. Akhirnya mau isa muni Allahu Akbar, subhanahu walhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, lompomo keberhadiran Allah begitu kuat, terbasiku kenal menteri, ya biasa. Ya biasa, ini ya biasa banget. Saya bukan enggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri, ya biasa. Ya biasa, mau standar. Kalau tugas saya kerja, ya kerja. Kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah, biasa. Ini senang kalau nasihati si Bin Ali. Wa antubahiyan nas biibadati rabbi. Ibu Umar masih jadi khalifah. Marco itu dibangga, marco ibadah, bepengnya. Ran bagamu kadak-kadak namun usul, tubahiyan nas. Saya ingat, bangga ini juga kenal pejabat. Lha kula mboten ngarah kula ralat. Jemben umpama wala wale zaman kula ketemu menteri kok. Iki biasa, Mas. Artine biasa nggih biasa. Lah senenge seneng, padha karo tamu rugi ya seneng kula wis sederhana kok. Tamu ne rugi ya seneng, tamu ne menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh, misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pengiran es budak terus ngendikan sopo sing sombong, sing gak nampa kodok kodarku. Faljak terus mintah di sama iwar. Wes metu, cuma gun bumi ku, cuma gun langit. Waljak tu program cuma iko nonggolek pengiran dia, pengiran mutung, nonggolek pengiran dia. Sing belum jadi pengiran ya sombong. Mudah sekali. Mula ini kita pentingnya nasihat ni. Wa antubahiyan nas diibadati rabbik. Ya. Tadi ni buat kenal ketua partai saya senang rakyat. Awi tegen kulon wan rogongan bet. Soan mohon menikah under bosok. Ye curi itu ada bangga bet kulon bet cerita. Mereka jadi ibu eh gua pernah keluarga. Nee jawaban kulon gak enak. Nak ke bangga syukur ya ape pak. Nak bangga menyambungnya aku ya rugi. Aku rugi sih. Nah, aku sebagai kenal pangeran, lah aku sebagai kenal makhluk. Samongi ora gapo. Ya tapi kula bakat kramat, tapi tak ada di wedi dus ora mutung. Ya kramat itu penting, jan kula awal kita kramat. Umumnya wong ora kramat tak ngamuk ora. Ibu, wonge mutung, nah kula mboten, wonge tobat to. Lah wae padha kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham nggih? Kudu dicelup meneh dibaptis. Cara ning Kristen ana banyu kuning, ning Islam nggih wonten istilah nggih dicelup, subhanallah wa man ahsanu minallahi napa? Subhan. Ki kuwi ana makne subhan ora dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ana ulama kan iki dicas, paham nggih napa? Ya ulama sipun diale di ulama Quran ora usah, tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas blundrunge. Sibghata Allah wa man ahsanu minallahi napa? Itu dilatih, carane nglatih piye? Kadu ini kul atuhajuna nafillah wa wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis tenang. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok mumpun tak bantah piye? Pangeran jadi pangeran wis final. Kul atuka julana fillah wa huwa rabbuna wa rabb. Kowe kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ngibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atuka julana fillah wa huwa rabbuna wa rabb. Ya podo ibadah kita nggih ngoten, kula benjenan ngoten. Bahwa kemakhlukan kita iki wis final. Takdire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku kurang jadi utang di masalah, tapi kon ngeluh kok. Ya biasa misalnya di utang kepengin nyaur di masalah kepengin selesai, tapi kula nak duwe Gusti kula kepengin selesai, tapi potongan makhluk ya ora mesti selesai. Ya biasa kok kesempatan ora. Kuwi. Kula ora tau kepengin duwe wong dadi gede di pengaruh. Mana wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi ana yo ana anta yo napa wiridan hikam ngono ana wa ilahi ana ana wa anta anta ilahi ana ana wa anta anta maksude ku Gusti kemakhlukan kula wis final dadi pangerane jenengan yo wis final mana jare Abdul Qadir bareng nek budek kan ilahi anta wahdun bisama wa ana wahidun fil ardi jenengan ning dhuwur wis final takdir kula ning isor yo wis final. Wes padha viral. Aku iso tiru, iso tani iso tiru. Sing jelas iku ana tafsir kula mak, sing gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya to nek tak praktis iku, aku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene dhuwur sing pangeran ning perantuan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah. Mergo masalah itu gawat dadi mah. Pangeran lebih gawat masalah enggak di rivalitas. Wong lasani ka? Lasani. Paham pangeran napa? Lasani. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bahyan nas di ibadati napa? Kamu harus bangga. Kulo mulang bangga. Wong kulo nak di masalah ekonomi. Di masalah ekonomi kok musara mbek bojo kulo nak jam ngaji bojo kulo tenenge ra karuan. Dari bojo kulo niki kulo cerita nikmat. Kulo mboten nate kesroh jenengan semeneng kok pas mulang. Sak urip-urip kulo paling seneng pas mulang ngeten. Engko nek bar mulang sumpek meneh. Yo. Mergo nek aku kulo mulang iku wis pokoke paling jos. Kulo mulang iku sanggup paling parem pengiran pas mulang. Mergo mesti bener. Wong pas ngene wis bener to. Mosok pas ngene selingkuh yo ora iso mulang. Pas ngene korupsi yo ora iso, pas mulang dikorupsi. Nyalon yo ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Mulang kuwe dhewe. Namun rauh saja, ngono kiai kok kuwede, mesti ngelakuk di dewa orang kepikiran apa, kok kepikiran. Kalau sering tak kaya siang, gus, uang saya rata kadang anggap jenengan itu sombong. Lalu yang mesti ngelakuk di dewa orang rasa sombong, ini, ngono, dia ini nggak mau nisah aku sombong, aku bisa udon salah dia ini. Wah, aku mau seneng kok, over senengku, ngono. Nah, karena dia ini kurang pegawaian hukumnya aku. Nah dia ini ngerasa bener, kan Rene asing patut be aku tak tersombong dia ini tertawa tu. Nah rasa ngerasa berdek dia ini. Uang tu bisa beda. No. Sing sombong tu tawaduk, sing ora bil ilmi. Tawaduk dengan tanda kutip ora bil. Misalnya kasus kulo sowan nenggo ini konco akar. Orang mangan sih. Mergo aku yakin jika mana. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula niku mboten kepikiran blas ben niku urip piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik brangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, menawa saiki gagah ra iso golek. Mak, zaman aku cilik buai jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bang. Bangkune. Lah nek wong tawadhu kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah sarjana ekonomi ra mesti iso mangan kadang miskin lah kadang rezeki nangel pangeran ora seneng ana ngruwet-ruwet mikir ngono iku ora berko kurang ajar jenenge napa sawangane tawadhu tapi kurang pangeran luwih seneng sing ngono iku Gusti zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekeki mangan ngene sik gagah iso bodho di barak palajo kowe jujur ae pangeran oh paham yo. Pangeran paling seneng nak ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogyakarta iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mula ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin kula. Yo ora tau donga. Lah kula dititip ilmu pangeran. Pangeran ajibno kula. Lah ana sing kiai sing diulang nak pangeran keliru teorine. Lah kula yakin iso ana sing tak ulang. Gampang. Uyakin pol, orang tak yakin ya. Oh, rasa poso, rasa tirakat, bisa tirakat, bukan nanti. Semoga kontrak kalau bel pangeran, gusti jiran segi aturan, kita ngelampai. Masa ngomong mulang, rana tinggi. Putih ya. Dia itu jenis sopan. Wong butuh ainul yakin. Nenggo ini ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu lagi mam, maman itu yang kerap sendir. Kalau nama mamang si badalah, orang mesti ditompo. Nung buat nangsa, ya? Kata sini tengkam buat nangsa. Mesti ditompo, mesti pangeran nompo. Nak sampean khawatir salah carane ngeten nih cara sikap. Gus tapi ibadahku kan orang mesti bener. Nak orang mesti bener, mesti ditompo pangeran. Kau cara mikir cuma ngono. ibadah ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkarane pangeran, dong nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulang sikam, ru'yatut taksir fi ibadah minas sirkil khofi. Pangeran kancane nglatih ngeten. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula niki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita ndak benar. Kita mantep di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafir. Jadi kita itu ndak ada ujungnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamal mbah bener ku jenenge ujug. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafir. Mane kanjeng Nabi nak ngateh donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kabiro kasiro wala yafiru zunuba illa anta faghfirli fa'innaka khairul ghafirin fa'innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita nangis atau nengawa amta salah kudu yakin mana kalau yakin anul yakin dosa kalau disyukurah anul yakin ya berarti jenengan mantep bener orang mantep bener aku mantep pengiran aku bener aku tau bakas awakku paham gak? Kulo yakin Gusti nak sifate dinan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kulo sampeyan ape mati kulo ge yakin nak sifate dinan arhamur rahimin tenan. Dene sing ra pati yakin iku wonten ditok semriku. Nah kulo ampun yakin ra tapi dadi delok nggih desain-desain redaksi Quran mek hadis ku sami. Rabbi firwarham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar tapi karena Allah khairur rahimin khairul ghafir. Tomene dosami ku opo? Mulane iki kan nak merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil. Cara film-film Cina manusa lalat. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nang wakal. Semut cilik sabudik-budiknya semut itu ada pengaruhnya yang rubuhnya gedung, tidak ada gedung mulanya dari ini hikam manusia itu tidak dari sepirot kok nganti dia ini di dosa, saya tidak bisa sepura ada pengeran, akhirnya dosa ini dia maksudnya dosa ini manusia seakhir-akhir agak ada pengaruhnya fa'ayu kau dari insan hatta yaku nalahu gampun laya sahu aku rabbi manusia itu jumlahnya ada sepirot, ada di dosa, kok nganti di dosa, saya pengeran sepura ini racu ya kok mau semut cilik nakal di gedung mewah buat berdigaatan, buat tik senam, tik pencilaan, tik ahli jetli, tik ahli kungfu, tak nganti sang rebono gedung. Faham? Wong sing nakal semua cilik neng gedung mewah. Lah nakal yang Mustafa neng bumi ki kok semua cilik nakal neng gedung. Orang orang pengaruh. Kok nganti keramat pengirannya pura ubi. Mulanya Abu Nawas mengbudik. Terakhir dulu nggak ngomong. Dulu kini suatu akhir. Terima kasih. Fahabdi taubat ya azal jalali. Alasannya kayak ngomong. Ilahi lakulil firdausi ahla wal akwa alam nariu jahim. Tapi alasannya kan ngomong. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan engkau lebih baik. Berbagai mantan penyair, dia juga orang tidak benar. Tapi ketika dia taubat, kayak ngomong. Ya nafsu la taqnati min zallatin al-zumat. Innal kabairu fil ghufranikal. Lama la ala rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hadabil isyam. Kadang rahmati Allah Ta'ala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh dibaringi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Lan teng sikam wonten crita sing kula nut nggih niku crita. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang ngarah donga yo sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kowe ra dosa fa ana ada ghufrani. Lah sifat ghufur ku ra nganggo. Mau piye-piye di sifat go? Lan kula dadi kiye kusuk nemen-nemen yo mo. Lah wong awam iso manfaat gofure pangeran aku kiai kok ora iso. Goblok tapi. Aku kok kon untuk teman-teman mau. Wong awam ae iso manfaat gofure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang kok kok yo udah protes. Kulo mboten ate salat tahiyat masjid. Ya kan ana tokoh sing ora ngerti. Gus kulo tak ngenteni mboten ate kulo. Rahmanan salat tahiyat masjid. Yo pentingnya kiai ngene kira ana ra wajib tak lakoni ya. Ora ana ra wajib terus apa? Mungkin kula gak nek mati gak pura pangeran. Kalau nak maksa solat takjil tu kosel tenan. Kau beli apa dia kosel? Dia orang kesel dia. Kula kiai. Berjubah nyemak babak. Kau bariku mulang. Bariku mulang neng sarang kau. Terus wopo kau nak retek. Karena maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah rakaru. Karena aku web bangun rata ke masjid. Urip rumah sapi sawah jumatan bisa naik orang takjil atau boh? Jatiru. Tapi mesti bener ya. Jadi aku rata kian masjid. Kita habis itu paling gajarannya agak akuah. Eh maksud kula nggih ngoten. Wong awame manfaat saka kuwi pengiran. Mosok aku kiyaine oh. Lah aku kok diatur wong awam menen-menen. Ben, bondo de karbo rae karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lah nek jare Nabi sementing bisa gedhe kuwi aduh. Jare Nabi istanibu asab almu. Bisa gede kok mateni wong zina. Wong sing gede-gede aduh ora sithik-sithik cara rumah SMS bojoi karpo ora karpo. Bener-bener Islam gue enak lho, long. Long. Wadah mak susu wong berlebihan. Dosa gede mau dosa cuwili ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana aljar kuat takdil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek Kiai Khusuk. Kula matur nggih. Nah cara kula pangeran gawe wong kecangkeman sing wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan donya rusak. Lho sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim bahasane iku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat, bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan. Dise ya taun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek jelekno, isle fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik, nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh, sing lonte ra diarani lonte, lonte lah kadang tugase ditampa pangeran. Wo repot. Mlane hukum ya hukum tapi yang sedang berjalan ku nikmati, iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan jebet, iku kersane pangeran. Nyatane nek ana kecelakaan mereka sing ngiri pertolongan. Terus saiki sampean tak bedheki. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat ta wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap. Artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hambal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim an fazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong dolim ijek darani itu. Jadi kita harus tetap lonte tetap kita arani lonte bahwa kita punya harapan dia itu berarti ya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang dolim tetap kita katakan dolim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau piro le. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap ae. Kau nak anak kawin di luar nikah di anak, wah anak jadah, anak haram. Kau sebab ibu esok di tempat tobat, nak ismat di pati ini anak. Ibu mohon ane masyarakat juga keliru, keliru lah. Tapi sementing uang dah jadi anti zino, gue keliru Allah. Sementing gak jadi uang anti zino, itu sementing raiku lah. Lain soal apa ane masyarakat keliru, mana ada masyarakat kadang dia ilang pun keliru, masalah keliru kurang usah bebakan, paham ya? Lu soal akhirnya apa ane keliru, masalah lah. Sementing uang jadi anti. Mereka kok anaknya diarani anak apa? Ini penting kalau aturan ini waduk amro akhi ka'alahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap onohik. Kita bisa mengandani anak-anak juring dalan-dalan. Kita tetap santri running dalan-dalan. Tapi nak Allah nedir wong di dalan-dalan ya keben. Nyatanya mereka orang yang tercepat, ada kecelakaan. Nah, orang kecopetan dan mereka orang tercepat yang memberi pertolongan. Pergi terus ni gigu. Kapan-kapan di bahas malay terus. Kalau terus akan juga sih. Walayakillah amalun fitakwan. Wake fayakil lumayu takobel. Ini termasuk. Walakhirofid dunya ilalihah hadirojulaini. Rajulun adna badam pan fawa yudariku dhalika bitaubati. Aw rajulun yusari ufil khairat. Lani ini yang kula aturakan. Walayakilu lan ora jadi sidik apa amalun amal si takwan ing dalem takwa. Amal sidik lan takwa iku juga anggap sidik. Wake fayakilu halekoy apa dianggap sidik. Apa ma perkara yutakob balu kang den tompo apa ma. Bagaimana mungkin amal sing si tompo anggap si sidik. Dan ini penting kula aturakan. Jadi sampai pepeh ono amal-amal gede kenyepel ono amal tinggi. Pun ini nganti maghrib aku niat ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa Jumat. Nyaten. Kula contohaken nggih. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan Pak. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta misalnya saiki bahan untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misalnya. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe dhuwit 50 juta. Aku wis tau urip 40. Mungkin pas kelahiranku diutangi tonggo 20.000. Mungkin dise aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tonggo beras 20 di. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Joko ana era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mek pejabat mek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditompok ngenan dadi amal sing gedhe. Faham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikate yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih bleg gedhe. Anak empat kelahiran, sing nulung tanggam sing duwe sepeda motor, utawa tanggam sing duwe mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo mbek kelahiran, sing iso nulung tanggam sing utangi 50.000, 100.000. Ora usah ngenteni menteri kesehatan. Mulane dari Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman? Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkah. Terkait mulai lagi sifat Sayyidina Ali seorang Amir Mukmin wa kaifa yaqillu ma yutaqab. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita rawan apa? Kamu dan ngakoni fungsi sosial sing kerja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhluka ya Rabbana lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka ya bati as-samawati wal ardi ya hayy ya qayyum bi hadzal jalali wal ikram. Nabika nahmadu wa nusalli ala rasulika Muhammad. Rasulullah sallallahu ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yasudduna 'an rasul. Wa salli ala sayidina Muhammad kama salli ta'ala khalilika Ibrahim. Allahumma barik lana fi talamidatina wa ta'limina wa ta'allumina wa mu'afatina barakatan minka wa ma'sumatan wa indikam. Wa barik ya Allah fi ta'limina hatta nursidan nas wa nursita ummataka ya wiladat fihika wa tahmisika wa sabbirik. Wa anta radin anna ya Allah lakal hamdu ya Allah idha radita wa lakal hamdu ba'da ridho. Wa lakal hamdu ba'da ridho ilahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. La nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Fa subhanaka ya Allah bihamdik ya Allah adada khalkika wa ridho nafsika wa zinata arshika amidata kalimati. Allahumma ij'alna musabbihin wa hamidina lak mukabbil muftakhirina bika fi kamalika ya Allah hatta nahya wa namuta ala dhalika wa anta radin anna wa anta anna fa innaka yaghfiru dhunuba jami'a ilahana ya Allah anta ilahana yusirraham wa anta ghafurur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin sayyidil fatiha Lho Mas, ngajine tetep Ahad kalian malam Senin lho. Kurang ngedalu boten ngaji. Ora kabeh mau napa. Iku lho niki. Lho ngajine